Lamunan ku melayang, membayangkan saat indah kita berdua. Di waktu kamu ada, membelaiku dengan penuh kasih dan cinta. Kini kau menghilang, namun aku tetap berharap. Kamu adalah tulang rusukku, sudah pasti kita akan bertemu entah pada saat ini atau saat nanti. Karena Allah.